Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, kasus mafia pajak dan mafia hukum yang melibatkan oknum aparat pajak Gayus Tambunan memiliki banyak dimensi, mulai dari lemahnya aparat penegak hukum hingga rusaknya sistem pemerintahan di negara ini. Untuk membahas seperti apa sanksi yang memang menimbulkan efek jera bagi kasus-kasus seperti petualangan Gayus Tambunan, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, aturan hukum apa yang tepat dikenakan sanksinya bagi figur seperti Gayus ini, Pak? Ya, bisa macam-macam, bisa korupsi, yang pasti kan korupsi. Tapi kalau korupsi kan harus dibuktikan dia merugikan keuangan negara gitu ya. Tetapi juga kalau kasus kayak gini, penyuapan, gratifikasi juga bisa kan gitu. Terus macam-macam. Kalau uang yang dia dapat kemudian dia taruh di mana, itu kan taruh dalam usaha atau itu pencucian uang, kan bisa dia macam-macam. Nah, hukum kita itu kan tidak tidak akumulatif. Jadi di hukumannya itu nggak akumulatif seperti di Amerika. Kalau di Amerika itu hukum itu kumulatif. Jadi kalau ada 8 kejahatan dia lakukan, kejahatan pertama, kedua, hukumannya berapa itu bisa numpuk sehingga totalnya itu bisa dihukum 150 tahun. Gitu. Ada yang 200 tahun, bisa itu. Kalau di Indonesia kan tidak, dipilih yang paling tinggi gitu. Kan dia nggak kumulatif, dia substitutif gitu. Lantas apa sanksi hukuman bagi para koruptor termasuk orang seperti Gayus yang memang menimbulkan efek jera bagi yang lain, Pak Her? Menurut saya hukuman yang paling efektif itu pemiskinan. Iya, kenapa? Pemiskinan itu disita semua hartanya. Ini kan yang dianggap bermasalah kemarin 500 juta, sisanya dibalikin, jadi boleh aja dibagi-bagi. Itu baru yang 25 miliar, belum yang 100 miliar yang lain, kan gitu. Masih haknya dia secara hukum. Harusnya semua disita rumahnya di Kelapa Gading itu, langsung di polis lain disita, lalu dijual aja, dilelang oleh negara gitu kan, untuk duitnya untuk negara gitu. Nah, habis sudah, kalau kayak gitu udah habis-habis, nggak bisa apa-apa dia. Nah, menurut Bapak mana yang efektif, hukuman mati atau pemiskinan, Pak Her? Lebih, ini dimiskinkan, kalau dihukum mati orang nggak takut, dihukum mati dalam praktek kan eksekusinya lama, nunggu. Nah, nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dapat gerasi, dapat remisi, nggak jadi dieksekusi gitu. Duitnya masih banyak. Apalagi kalau pura-pura sakit gitu kan. Paling efektif itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.